ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دليل yang terakhir dalam bab ini dikatakan oleh beliau An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أنه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan serta orang-orang yang membangun masjid-masjid dan orang-orang yang meletakkan lampu di kuburan tersebut. Iya. Meletakkan lampu di kuburan tersebut. Baik. Rawahu Ahlus Sunan. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Kalau disebut ahli sunan, itu artinya Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Itu maksud dari ahli sunan. Tapi hadith ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah saja. Tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, rahimahullahu ta'ala. Dan hadithnya ada kelemahan pada sebagian jalannya, cuman hadith ini sahih, dia punya jalur-jalur periwayatan yang menguatkannya. Baik, maka tidak diragukan ini adalah hadith yang sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, dia adalah dasar yang dikenal dalam agama dan hujjah dalam agama tanpa diragukan. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW melaknat, kalimat la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah melaknat. Laknat itu artinya apa? At-tardu wal-iba'at, ya, pengusiran dan penjauhan. Ya, kalau dikatakan dia dilaknat, artinya dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Iya. Itu makna laknat. Baik. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairat. Zairat jamak dari zairah, artinya perempuan yang berziarah. Perempuan yang berziarah. Iya. Datang dalam sebagian riwayat zawarat dengan sigha fi'il mubalaghah. Ya, tapi itu enggak merubah hukum, ya. Zairat juga lafaz yang sahih. Jadi semuanya kena dari ancaman perempuan yang berziarah ke kuburan. Dan ini dalil tegas tentang haramnya perempuan berziarah ke kuburan. Iya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Baik. Sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa ini hukum diharamkan atas perempuan. Di kelanjutan hadis dikatakan zairatil kubur, perempuan-perempuan yang berziarah kuburan, wal muttakhidina 'alaihal masajid, orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Jadi disamakan dalam hukum dilaknat. Dan membangun masjid di atas kuburan itu tegas pengharamannya. Tegas pengharamannya. Iya. Nah, ini digandengkan dengan laknat terhadap perempuan yang berziarah ke kuburan. Baik. Wasuraj, orang-orang yang membuat lampu-lampu atau meletakkan lampu-lampu di atas kuburan tersebut. Ini beberapa bentuk gulu. Dan bentuk-bentuk gulu ini dilaknat oleh Nabi. Kenapa? Ini semuanya penjagaan di dalam syariat. Bahwa gulu yang seperti ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut. Iya. Baik. Dan terkait dengan masalah ziarah ke kuburan, ya, sudah pernah kita singgung bahwa berziarah ke kuburan dengan tujuan mengingat akhirat itu dibolehkan. Di dalam hadis Buraidah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Dulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena itu mengingatkan kepada akhirat. Iya. Namun hadis tersebut itu khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan ini tegas hadis Ibnu Abbas di sini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang berziarah ke mana? Ke kuburan. Iya. Baik. Rasulullah melaknat perempuan yang berziarah ke kuburan. Dan ini laknat ya, asalnya laknat itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Dan itu dihitung dari dosa besar. Dihitung dari dosa besar. Iya. Dan tidak diketahui dari para as-salaf, dari sahabiat, ada yang berziarah ke kuburan. Adapun yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian dari perbuatan Aisyah yang mungkin bisa dipahami beliau ziarah ke kuburan. Itu bukan ziarah khusus. Tapi waktu itu Aisyah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dikata pun Syekh Aisyah berziarah ke kuburan, itu namanya di dalam pembahasan pendalilan perbuatan dari sebagian sahabat. Berasal dari ijtihadnya dan menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ijtihad sahabat di situ tidak dipakai. Iya. Maka ini nas tegas yang menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh berziarah ke mana? Ke kuburan. Baik. Dan ini ditegaskan ya di dalam hadis Ummu Athiyah riwayat Bukhari dan Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Jadi perempuan dilarang untuk mengantar jenazah. Nah, ini jenazah saja diantar padahal bukan ziarah khusus ke kuburan. Orang mengantar jenazah mungkin ketika dekat kuburan dia pulang, tapi ini mengantarnya saja dilarang untuk siapa? Untuk perempuan. Jadi sini Nabi melaknat perempuan yang berziarah ke kuburan. Terus yang kedua yang dilaknat adalah orang yang membuat masjid-masjid, membangun masjid di atas kuburan. Iya. Dan yang ketiga yang dilaknat adalah yang menghidupkan lentera-lentera di kuburan. Menghidupkan lentera-lentera di kuburan. Dan ini semuanya adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan ulama. Iya. Bagaimana menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya. Lihat aja fungsi masjid. Fungsi masjid itu apa? Dibangun untuk sholat, untuk dzikir, membaca Al-Quran. Hah? Jadi kalau ada yang ke kuburan dia sholat di situ, berdikir, berdoa, baca Al-Quran, nah itu dia menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Jadi tidak mesti membangun masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya dia bangun, dia ambil batu bata, kemudian dia bangun sebagai masjid. Tapi dia berada di kuburan, melakukan sholat di situ, beribadah di situ, berzikir kepada Allah di situ, itu menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid namanya. Iya. Karena itu dalam Sahih Muslim dikatakan la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Iya. Baik. Dan banyak hadis ya yang semisal dengan ini. Ya, dan ini juga hadis terdapat fikih yang penting ya. Menyingkap kekeliruan sebagian ahli fikih di sini. Ada sebagian fuqaha ketika mereka berbicara tentang hukum salat di kuburan, mereka katakan haram, hukum salat di kuburan haram. Karena kuburan itu najis. Maka haram salat di situ. Dan ini keliru. Iya. Haramnya sholat di kuburan bukan karena najisnya tempat. Tapi larangan sholat di kuburan karena najis kesyirikan yang ada di situ. Jelasnya? Karena itu di sini digandengkan yang kena laknat adalah perempuan yang berziarah, orang yang membayar apa namanya mencahayai, memasal lentera-lentera di kuburan, itu juga kena laknat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa larangan itu bukan karena najisnya, tapi karena kesyirikan yang dikhawatirkan bisa terjadi karena hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi sisi pendalilan dari hadis ini sangat terang sekali. Penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa dari bentuk gulu terhadap kuburan adalah ziarah perempuan ke situ, menjadikannya sebagai masjid, dan memasang lentera-lentera. Semuanya ini adalah hal yang bisa menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, maka kita simpulkan dari hadis Ibnu Abbas beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat haramnya gulu pada kuburan, haramnya ekstrim pada kuburan dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan yang kedua, terdapat haramnya mencahayai kuburan, memasal lentera di situ. Iya. Masal lentera di situ. Nah, ini subhanallah terlihat pada sebagian kuburan sengaja dipasang lampu-lampu. Ada yang memasukkan lampu pasang kuburan. Malah ada yang sudah memasang apa namanya listrik untuk sebagian kuburan. Ada tagihan bulanannya dia bayar. Kayak rumah bayar tagihan rumah sih ya. Listrik rumah dibayar. Iya. Akhirnya terjadi kemungkaran-kemungkaran yang lain. Kuburan dijadikan sebagai tempat tidur. Ya, orang enggak ada tempat untuk nginap. Wah, itu kuburan terang, bagus, bersih, pergi tidur di sana. Iya. Ada lagi sebagian manusia dijadikan sebagai tempat judi di kuburan. Ini semuanya berasal dari suatu kesalahan akhirnya memunculkan dosa-dosa yang lain. Itu syaitan. Syaitan itu seperti itu. Dia menjatuhkan manusia ya ke dalam dosa dan maksiat sebanyak mungkin. Dari hal yang kecil berubah menjadi besar, dari satu perkara berubah menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Nah, karena itu seorang muslim dan muslimah kalau dia belajar tentang tauhid, maka dia akan mengerti tentang bahaya dari apa? Dari kesyirikan ini. Dan pintu kesyirikan itu harus ditutup. Jangan dibuka walaupun sedikit. Iya. Karena menggampangkannya itu bisa menjatuhkan ke dalam berbagai bahaya. Yang ketiga dari hadis ini terdapat bahwa gulu terhadap kuburan itu dari dosa besar. Karena di sini dilaknat. Iya. Dan yang keempat terdapat di dalam hadis bahwa alasan pelarangan sholat di kuburan itu karena khawatir jatuh di dalam kesyirikan. Bukan karena najis. Sekali lagi, karena khawatir jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Di akhir bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 10 masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalam bab ini beberapa pembahasan. Terkandung di dalam bab beberapa pembahasan. Al-ula, pembahasan yang pertama, tafsirul awthan. Penafsiran makna berhala. Al-awthan, jama' dari wathan. Wathan telah kita terangkan. Adalah segala hal yang dimaksudkan untuk ibadah. Apakah dalam suatu bentuk, ada bentuknya atau tidak. Dia memiliki bentuk atau tidak. Iya. Apa artinya tadi memiliki bentuk? Seperti apa kalau memiliki bentuk misalnya? Seperti patung, terus? Hah? Coba yang memiliki bentuk apa saja? Patung? Hah? Pahatan? Baik, itu semuanya punya bentuk ya. Kalau yang tidak ada bentuknya seperti apa? Seperti kuburan? Pepohonan, bebatuan, tembok-tembok, tirai-tirai, itu semuanya masuk di dalam apa? Dalam wathan juga. Jadi dia punya bentuk maupun tidak memiliki bentuk. Tadi saya beri definisi. Apa tadi definisinya wathan? Ismun jami' likulli ma yu'badu min dunillah. Penamaan universal terhadap segala hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, thaniyatu tafsirul ibadah. Yang kedua, tafsir dari ibadah. Iya. Jadi kalau ditafsirkan dengan ibadah, ibadah itu penafsirannya adalah al-iqbalu ala Allah biddu'ai wassalah wa gairiha. Ibadah itu adalah menghadap kepada Allah dengan doa dan sholat. Dan semisal dengannya. Ya. Dari sisi mana penafsiran ibadah ini? Karena kan di dalam hadis Nabi memohon jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai wathan apa? Yu'bad. Wathan yang diibadahi. Nah, bagaimana ibadah, tafsir ibadah terhadap kuburan itu? Itulah pekerjaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dia sholat di kuburan nabinya, berdoa di situ. Jelas ya? Jadi penafsiran kalau ibadah kepada Allah itu menghadap kepada Allah dengan berdoa dan sholat. Jadi kalau ibadah kepada kuburan, dia doa, sholat, di mana? Di kuburan tersebut. Baik. Jadi itu makna menjadikan kuburan sebagai tempat diibadahi. Kalau ada yang bertanya, apa maksudnya tempat diibadahi pada bab ini? Hah? Apa artinya kuburan tempat diibadahi? Diibadahi apa maksudnya? Dijadikan sebagai tempat sholat, tempat doa, dan semisal dengannya. Jelas? Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsatu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuku'uhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau tidaklah meminta perlindungan kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Iya. Dikhawatirkan akan terjadi. Dan itu sudah terjadi pada Yahudi dan Nasara. Mereka gulu terhadap kuburan nabinya. Maka ini juga menunjukkan bahwa di antara umat ada yang gulu nanti terhadap kuburan nabinya. Maka Nabi SAW berdoa jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang dibadahi. Tapi orang-orang yang gulu itu ada. Dan itu terjadi ya, orang-orang yang gulu. Itu terjadi. Baik. Walaupun misalnya sekarang ini karena kuburan Nabi dijaga ketat, bukan artinya tidak ada yang berbuat kesyirikan di sekitar situ. Itu banyak ya kalau seorang ke Masjid Nabawi, ya. Ada orang-orang yang berdoanya bukan kiblat, berdoanya ke kuburan. Berdoanya ke kuburan. Nah, kalau kita enggak menunggu waktu sholat misalnya, kadang ada orang tidak begitu tampak. Karena dari belakang dia menghadap ke kiblat, kuburan sebelah kiri sedikit. Kiblatnya ke arah selatan. Kalau dia miring-miring, nah ini ke kuburan namanya. Tapi yang paling jelasnya itu kalau di luar masjid. Di luar masjid, ya di depan kiblat, di luar masjid dari arah depan kiblat, dia menghadapnya kemana? Ke kuburan Nabi. Ya, jelasnya. Ini semuanya dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada manusia. Dan ini bentuk gulu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang keempat, ar-rabi'atu qarnuhu bihadha ittikhadha quburil anbiya'i masajid. Yang keempat, pada dua permintaan tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam menyertakan, menggandengkan perlindungan terhadap dijadikannya kuburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Iya. Jadi doa perlindungan di atas kan Nabi berlindung jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang apa? Berhala yang diibadahi. Ini beliau gandengkan dengan penyebutan, ya, digandengkan dengan penyebutan besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid di hadits Ibnu Abbas yang datang terakhir. Digandengkan dengan laknat juga terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Iya. Maka ini perlu direnungi. Perlu direnungi. Karena di dalam hal ini terdapat peringatan Nabi terhadap umatnya. Peringatan Nabi terhadap umatnya. Jangan sampai menjadikan masjid-masjid sebagai tempat. Jangan sampai menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat yang diibadahi, karena itu akan menyebabkan kuburan tersebut dianggap sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-khamisatu yang kelima, dzikruhu syiddata al-ghadabi min Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis besarnya kemurkaan Allah. Iya. Besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena ini adalah wasilah yang sangat besar yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Wasilah yang sangat besar yang mengantar kepada kesyirikan. Karena itu hal yang seperti ini masuk ke dalam hitungan dosa yang sangat besar. Keburukan yang sangat buruk. Baik, as-sadi satu. Wahiyya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatillat allati hiya min akbaril authan. Iya. Yang keenam adalah, dan ini diantara yang paling pentingnya, adalah mengetahui bagaimana sifat peribadatan kepada Lat ini. Yang Lat ini termasuk berhala yang terbesar. Iya. Kita sudah pernah bahas ya berhala-berhala yang besar di masa Nabi, kaum musyrikin. Salah satunya adalah apa? Lata. Lata kenapa bisa diibadahi? Nah, ini perlu direnungi. Ya, kenapa? Apa sifat ibadah kepadanya? Kenapa dikatakan Lata? Pertama, Lata dimaklumi kuburannya berhala dan dianggap sebagai apa? Berhala. Kenapa bisa dianggap sebagai wathan berhala? Nah, perhatikan sifatnya. Sifatnya apa? Karena orang-orang i'tikaf di mana? Di kuburan Lata ini. I'tikaf itu bentuk ibadah. Itu dilakukan di mana? Di masjid. Jadi begitu itu dilakukan di kuburan, maka ini membuat kuburan itu menjadi berhala yang apa? Berhala yang diibadahi. Baik. Jelas ya? Jadi kalau pembahasan yang keenam ini penting untuk diketahui sifat Lata sebagai berhala yang terbesar waktu itu karena kuburannya dijadikan sebagai tempat apa? Manusia beriktikaf, beribadah di situ. As-sabi'atu ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Ya. Pengenalan bahwa Lata itu adalah kuburan seorang yang salih. Ya. Jadi ini harus diketahui ya, orang salihnya itu tidak bersalah. Yang salah siapa? Hah? Orang yang beribadah. Tapi begitu kuburan orang soleh ini diibadahi, itu tidak dipeduli dia soleh tidak soleh. Sepanjang diibadahi, maka dia adalah apa? Berhala. Itu yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Ini harus dipahami dalam hal ini. Jadi kalau dia mengaku dirinya orang yang berilmu, orang yang salih, lalu diajak manusia untuk mengagungkan dirinya, nanti kalau saya meninggal datangi kuburanku. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang mengajak manusia ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Artinya dia ridha dirinya sebagai orang yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk tagut ya yang sudah kita bahas di pembahasan tagut. Baik. Jadi harus kita ketahui ya bahwa Lata ini adalah seorang salih. Apa kesolehan yang dia lakukan? Hah? Dia selalu bersedekah untuk orang yang haji, membagi makanan as-sawiq. Baik. Kemudian yang ke-8, annahu ismu sahibil qabr wa dzikru ma'na at-tasmiyah. Bahwa Lata ini adalah nama orang yang dikubur pada kuburan tersebut. Sebab dan di pembahasan juga disebutkan sebab penamaan kenapa disebut Lata. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ditahdir umum afaraitumul lata wal uzza. Ya. Bagaimana kalian bisa beribadah kepada Lata dan Uzza? Lata maksudnya adalah kuburannya itu Lata. Jelas ya? Nah, maka di sini Syekh ingatkan bahwa Lata ini nama suatu apa? Nama orang yang menghuni kuburannya, kuburan itu, namanya Lata. Dan kenapa dinamakan Lata? Karena dia apa? Orang yang kana yaluttu as-sawiq, membuat adonan roti itu. Baik, itu dari sisi maknanya secara bahasa. Iya. Dan ketika dia meninggal, akhirnya diibadahi. Dan itu berada, apa namanya, di tengah kaum musyrikin, berjalan di tengah mereka. At-tasiatu la'anuhu zawaratil kubur. Ya. Nabi SAW melaknat wanita-wanita peziarah kuburan. Dan ini laknatnya jelas ya di dalam hadis. Al-ashiratu la'anuhu man asrajaha. Laknat beliau SAW terhadap siapa saja yang memasang lampu penerangan di atas kuburan. Jadi kalau dia pasang lampu di situ, ini kena laknat juga. Dia kena laknat. Jelas ya? Dan yang dimaksud di sini memasang lampu perkuburan. Tapi kalau misalnya kuburan itu satu area, terus diberi apa namanya di temboknya misalnya lampu supaya kenal bahwa ini area kuburan. Ya, kalau itu dilakukan karena untuk ada maslahat misalnya, tidak ada masalah. Ya, supaya misalnya orang tahu bahwa itu ada kuburan di sana, jangan asal menginjak saja di malam hari. Ya, atau dia melalui kuburan, akhirnya berbuat kekeliruan-kekeliruan di situ, maka memasang penerangan dengan maksud itu enggak ada masalah. Ini kan bukan kuburannya yang dia terangi, tapi yang dia terangi apa? Supaya ditahu bahwa ini area pekuburan. Ya. Tapi ini hadis terkait langsung dengan orang yang pasang perkuburan, dia pasang. Ini semuanya dari kemungkaran yang dilarang di dalam agama. Wallahu ta'ala alam.